waktu kita bertemu. Hati rindu berduri, sayang tidak tersampai. Retak patah jiwa tak berdaya, ingat Dinda Bestari. Maafkan dindaku, beta lama tak bersua, karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Yang terserang bahaya.